mojo tulisanu rakroso netes lo neng pipiku umpomo tangan buta tisui iki uko aku mesti enggak bali neng ke maneh makon kahananku cah ayu enteng.